langkahmu datang ke sini. Oh, oh. Kalau tiada ku punya rasa malu dalam hati, mungkin di sana aku dan dia duduk berdua cerita indah tentang asmara. Sadari, tapi rasanya berat langkahku ke sana. Impian jumpa.